wanita secara mutlak haram baginya untuk minta cerai tanpa ada sebab. Adapun laki-laki, hukum asalnya makruh, ya, tidak sampai haram, namun bisa membawa kepada keharaman sebagaimana telah kita jelaskan. Ya. Tetapi wanita tidak boleh dia meminta cerai tanpa ada sebab, termasuk dosa besar. Ya. Hikmahnya dijelaskan para ulama, karena wanita itu ya, kurang akal dan agamanya. Ya. Sedangkan laki-laki itu bisa lebih berpikir secara matang, ya, untuk memutuskan sebuah perceraian. Taib.